Mitra bisnis, Forum Ekonomi Kompas berkesimpulan, ekonomi nasional makin kehilangan arah dan daya saing. Pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas, hanya mengandalkan eksploitasi hasil bumi tanpa nilai tambah. Pemimpin pemerintahan tidak mampu memimpin, sehingga reformasi birokrasi yang selama ini didengungkan tidak berjalan efektif dan ekonomi masih berbiaya tinggi. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Perusahaan Pengiriman Ekspres, Johari Zain. Pak Johari, apa komentar Anda? Memang indikasi-indikasi itu ada benarnya. Jadi kalau kita melihat kondisi ekonomi sekarang dibandingkan dengan apa yang dijalankan orang tua kita misalnya satu dekade yang lalu, itu sangat sulit diprediksi. Itu kalau dibandingkan dengan masa yang lalu. Tapi kalau kita juga harus memahami bahwa dunia itu kan berubah. Dan kondisi ini mungkin sebagai akibat dari perubahan-perubahan terjadi di dunia ini. Nah, kalau memang mau dikaitkan dengan arah yang salah atau semakin memburuk, ya, ini mungkin karena juga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini, misalnya dengan prospek yang ada di dunia sekarang ini, ternyata memang kita tidak terlalu pintar membaca kondisi itu. Kebijakan yang diterapkan kadang dinilai tidak tepat. Memang ada, kalau dicari beberapa juga memang ada seperti itu ya. Kita memang tidak pada posisinya untuk mengatakan kita pasti benar, tapi secara bottom line-nya adalah memang kelihatan sekali kebijakan-kebijakan itu sering tidak nyambung dengan kondisi yang berkembang kemudian. Bagaimana Bapak menilai koordinasi antar kementerian saat ini? Ya, kita melihat hubungan antar departemen itu sangat kurang ya komunikasinya, sehingga memang aturan yang satu dengan aturan yang lain itu tidak bersinergi. Nah, tidak seperti memang kalau dibandingkan dengan ketika Orde Baru misalnya, itu memang jauh lebih terkoordinir dengan baik. Nah, sekarang ini padahal sudah ada kemajuan teknologi informasi dan sebagainya, komunikasi harusnya itu tidak menjadi suatu hal yang sulit, tapi justru tidak ada komunikasi. Padahal itulah kuncinya suksesnya suatu kebijaksanaan. Demikian Johari Zain, saya Kiki Wijaya.